السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shadaq, pembahasan tentang mahar. Di pertemuan yang lalu ada beberapa poin yang sudah kita bahas. Yang pertama, bahwa Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, yusannu tasmiyatuhu fil aqdi, disunnahkan menyebutkan mahar fil aqdi, yaitu saat akad. Jadi menyebutkannya bukanlah satu kewajiban ya, tetapi itu adalah sesuatu yang sunnah ya, apalagi dia bukan rukun ya. Sebagian masyarakat masih menganggapnya sebagai sesuatu yang rukun, artinya harus disebut saat akad. Padahal penyebutannya saat akad, ya kata para ulama, sebagaimana dijelaskan di sini, adalah hukumnya adalah sunnah. Fa in lam yazkur lam yadur. Ya, kalaupun tidak disebutkan saat akad, itu tidak sampai merusak akadnya. Dalam istilah fikih, kadang disebut shadaq, kadang juga disebut dengan mahar, kadang juga disebut dengan nihlah. Disebut shadaq menunjukkan bahwa orang yang mengeluarkan harta ketika dia menikah lalu dia berikan kepada seorang wanita, menunjukkan adanya kejujuran bahwa dia benar-benar ingin menikahi wanita tersebut sesuai dengan aturan syar'i, aturan yang telah digariskan oleh syariat. Dan mahar ini sebagaimana telah kita bahas, jaza ayyakuna samanan, wa kullu ma jaza ayyakuna samanan jaza ja'luhu sadaqan. Segala sesuatu yang boleh dijadikan sebagai nilai ya, yang memiliki nilai, maka boleh dijadikan sebagai sadaq atau mahar. Ya, baik itu berbentuk ainan, yaitu berbentuk barang ya, ataupun manfaatan ya, kalau berbentuk barang misalnya bisa dalam bentuk pakaian atau kendaraan atau rumah atau kebun ya, dan juga terkadang berupa dainan. Ya, dainan artinya tidak dibayar secara tunai pada saat itu, tetapi dibayar pada waktu yang mereka telah sepakati. Ya, dikatakan di sini, wa innama yakunu muajjalan ila waqtin ma'lumin. Ya, kalaupun harus kita hutang, muajjal, tetapi harus muajjalan ila waqtin ma'lumin. Dan begitu pun boleh dalam bentuk manfaatan, ya, kata'limi sun'ati au tahfidhi syai'in minal Qur'an. Contohnya mengajarkan membuat sesuatu, keterampilan sesuatu, atau mengajarkan istrinya menghafalkan surat-surat tertentu di dalam Al-Quran, sebagaimana hadisnya sudah kita bacakan, ya, hadis yang dikenal dengan hadisul wahibah, seorang wanita yang menyerahkan urusannya kepada Nabi, artinya terserah Nabi, mau Nabi, kalau Nabi tertarik, Nabi menikahkannya, menikahinya, atau Nabi menikahkannya dengan orang lain. Disebutkan di sana Nabi menikahkan sahabatnya dengan wanita tersebut dengan mahar mengajarkan Al-Quran kepada wanita tersebut, ya. Dan kita terakhir telah sampai kepada perkataan muallif rahimahullahu ta'ala bahwa yang namanya mahar sah dimiliki oleh seorang istri ketika telah disebutkan oleh suaminya. Maka dia dengan suaminya menyebutkan mahar tersebut, maka itu telah menjadi miliknya. وَتَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْقَبْدِ. Tetapi baru bisa digunakan untuk mungkin membelikan, membelanjakan sesuatu, itu kalau sudah diqabd, yaitu sudah dipegang. Kepemilikannya dengan disebut, bisa digunakannya dengan dipegang. وَيَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ أَوْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الدُّخُولِ. Dan itu menjadi satu kewajiban yang tetap atas laki-laki, biddukhul, disebabkan karena dia telah mencampuri istrinya atau disebabkan karena kematian salah seorang dari mereka walaupun belum bercampur badan. Nah, ini sudah kita bahas semua di pertemuan yang lalu. Kita akan memasuki pembahasan yang baru lagi para pemirsa Niaga TV. Ini agak memiliki sedikit rincian-rincian yang mungkin membutuhkan konsentrasi. Dikatakan di sini oleh beliau, qala al-muallif rahimahullahu taala, walaha, dan seorang wanita berhak, an tamna' min taslimi nafsiha, dia bisa menolak untuk menyerahkan dirinya kepada suaminya. Dia bisa menolak untuk misalnya tinggal satu rumah dengan suaminya atau berada di sisi suaminya. Dia berhak menolak untuk diserahkan kepada suaminya, hatta sehingga taqbidahu, dia menerima mahar tersebut, in kana halan, kalau memang suaminya mengatakan bahwa maharnya dibayar kontan. Maka dia berhak untuk mengatakan, saya gak mau menemuinya, mana katanya maharnya halan. Halan artinya ya harus sekarang, ya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahu haqqun laha, ya, waqad malakathu, karena mahar itu telah menjadi hak dia, ya, dan dia telah memilikinya. Khasyatan an yafutaha idza sallamat nafsaha wa lam taqbidhu, bisa saja dia apa namanya khawatir kehilangan apa yang menjadi haknya apabila dia menyerahkan dirinya kepada suaminya sedangkan dia belum menerima mahar tersebut. Nah, ini kondisi yang pertama, ya, bahwa seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki dengan mahar yang bersifat kontan atau bersifat ainan, bersifat barang, misalnya dengan mas kawin 10 gram emas atau 15 gram emas, ya, maka dia boleh menolak untuk diserahkan kepada suaminya sebelum dia menerima mahar yang telah ditetapkan akan dibayar secara kontan. Fa in sallamat nafsaha ilaihi. Tetapi kalau dia merelakan dirinya diserahkan kepada suaminya, artinya dipertemukan mereka, ya, fawato'aha, sebelum maharnya dipegang oleh istrinya, sebelum maharnya diserahkan oleh istrinya, ya, diserahkan kepada istrinya, saqata haqquha minal imtina', maka hak dia untuk menolak itu gugur. Tadi sebelum dicampuri masih bisa dia menolak, saya enggak mau dulu kalau maharnya belum ada. Tapi kalau dia sudah serahkan dirinya lalu suaminya mencampurinya walaupun maharnya belum diberikan, maka dia tidak lagi punya hak untuk menolak diserahkan kepada suaminya. Kenapa? Li'annaha sallamat nafsaha biikhtiyariha. Karena dia telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dengan pilihan dia. Wa qad istaqarra mahruha fi dhimmati biwat'iha. Dan dengan dia dicampuri oleh suaminya, maka faqad istaqarra, telah tetaplah kewajiban suami untuk membayar maharnya. Fasaqata haqquha fil imtina', ya, maka gugurlah hak dia untuk menolak. Lalu dikatakan di sini, wa in waradat furqatun min jihatiha. Apabila terjadi sebab perselisihan, mohon maaf, apabila terjadi perpisahan, furqah, perpecahan, furqah, min jihatiha, ya, disebabkan oleh si istri tersebut, qabla dukhul, ya, ada sebab yang mengharuskan pernikahan tersebut mengalami furqah, pecah. Sebabnya berasal dari wanita dan itu terjadi sebelum dukhul, sebelum bercampur badan. Contohnya para pemirsa Niaga TV, bian aslamat. Contohnya jika seorang itu masuk Islam, seorang wanita masuk Islam. Ya, seorang wanita masuk Islam. Artinya waqad kanat ghairu muslimatin indal aqd. Wanita ini ketika akad nikah dia bukanlah seorang muslimah. Dan dinikahi juga oleh seorang yang bukan muslim. Mereka melakukan akad nikah sesuai dengan keyakinan agama mereka. Kemudian istrinya yang masuk Islam tersebut, sebelum dia bercampur badan dengan suaminya, ya, maka dalam kondisi ini saqata al-mahru, gugur maharnya. Suami istri, mereka bukan muslim. Ya, mereka melakukan pernikahan, ya, disebutkan mahar di dalamnya, pemberian dari suami kepada istri. Sebelum bercampur badan, sang istri yang tadinya non-muslim, ya, entah itu orang Nasrani atau orang apa, masuk Islam, sedangkan suaminya tetap berada dalam kekafiran. Apa yang terjadi? Saqata al-mahar. Maka maharnya dianggap gugur menurut hukum Islam. Li'annaha azhabat al-zawji al-manfa'at allati badzalal mahra muqabilaha. Karena wanita itu telah menyebabkan hilangnya manfaat yang karenanya seorang suami bayar mahar. Maksudnya bagaimana? Ya iyalah, laki-laki yang kafir, laki-laki yang tidak beriman, ya tidak halal bagi seorang muslimah. Menurut kesepakatan para ulama, la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum. Ya, wanita-wanita muslimah tidak halal untuk laki-laki kafir, kata Allah, sebagaimana laki-laki kafir itu tidak halal untuk wanita-wanita muslimah. Atau sebaliknya, suami istri ini tadinya adalah muslim. Muslim. Ketika akad nikah mereka muslim. Ya, dipenuhi segala sesuatunya terkait dengan rukun. Sebelum campur badan, tiba-tiba istrinya murtad. tiba-tiba istrinya murtad. Dalam kondisi kedua pun saqata al-mahru, maka maharnya pun menjadi hilang, maharnya menjadi gugur, saqata al-mahru. Karena kenapa? Ya, seorang muslim tidak boleh menikahi seorang wanita yang murtadah, yang keluar dari agamanya. Ya, dia tidak boleh menikahi wanita seperti itu. Ini kondisinya para pemirsa di Aga TV. Aw waradat min jihatihi, atau sebab furqah itu datang dari arah laki-laki. Ya, sebab furqah perpisahan itu datang dari arah laki-laki. Bi an aslama, contohnya si laki-laki itu masuk Islam, atau sebaliknya irtadda. Ya, atau dia murtad, masuk Islam atau dia murtad. Aw tallaqa, atau dia mentalak istrinya sebelum dukhul. Saqata nisfuhu, maka gugurlah setengah dari kewajiban mahar. Artinya kalau dia katakan kewajiban mahar dia adalah 10 gram, maka gugurlah setengah dari kewajiban dia. Artinya menjadi hanya harus membayar 5 gram saja. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 237, Allah berfirman, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah, fanisfu ma faradtum." Dan apabila kalian, kata Allah, mentalak istri kalian sebelum kalian menyentuh mereka, artinya bercampur badan, waqad faradtum lahunna faridah, sedangkan kalian telah menetapkan mahar yang akan diberikan kepada mereka, fanisfu ma faradtum, yang wajib kalian bayarkan hanyalah setengahnya. Seorang laki-laki menikahi seorang wanita, dia sudah sebutkan maharnya 10 gram. Saya terima nikahnya fulanah binti fulanah dengan mas kawin 10 gram emas murni. Tahu-tahu belum sempat mereka campur badan, ditalak oleh suaminya. Maka sang istri tersebut masih punya hak setengah dari mahar tersebut. Atau tadi kasus-kasus yang lain, suami istri sebelum mereka menikah, pas akad nikah mereka bukan muslim. Suaminya masuk Islam. Suaminya masuk Islam. Sehingga dia misalnya tidak bisa lagi bersama istrinya yang musyrik misalnya. Maka dalam kasus ini, kalau dia sudah akad nikah, berikan setengah maharnya. Ya. Begitupun seandainya dua-duanya muslim, lalu sebelum bercampur badan, si suaminya murtad. Dalam aturan hukum fikih, kemurtadan dia ada hukumnya, babnya lain lagi. Tetapi perbuatan dia yang telah menikahi seorang wanita secara syah dengan rukun-rukun yang ditetapkan oleh syariat, lalu dia murtad sebelum bercampur badan, dan itu menjadikan dia tidak halal untuk wanita tersebut, tetapi itu tidak menggugurkan kewajiban dia setengah dari mahar. Ya, kewajiban membayar setengah dari mahar. Lalu dikatakan di sini, wa yarji'u bi nisfihi in kana baqiyan bi 'ainihi. Dan dikembalikan, ya. Aw yurja' bi nisfihi, dikembalikan setengahnya apabila masih ada, ya, dikembalikan. Wa illa nisfu qimatihi. Kalau tidak ada setengah dalam arti barangnya, ya, nilainya. Ya. Aqalla ma kanat minal aqdi ila talaf. Ya, nilai yang paling kecil, ya, semenjak akad sampai barang itu tiada. Lalu dikatakan di sini, lalu bagaimana jika maharnya itu bertambah? Misalnya seorang memberikan mahar kepada istrinya berupa satu ekor domba misalnya. Dombanya melahirkan, beranak. Fa in kana zaidan ziyadatan munfasilatan raja'a fil nisbi duna ziyadah. Apabila terjadi pertambahan dari mahar tersebut dan pertambahannya itu bersifat terpisah, maka yang dikembalikan adalah setengah dari barang asalnya yang diberikan duna ziyadah, tanpa ada tambahan itu. Adapun tambahan anak-anak hewan itu lahir, yaitu dalam kondisi di kekuasaan istrinya, maka yang dikembalikan hanyalah ya setengah dari hewan, bisa dengan nilainya misalnya ya, dibayarkan nilainya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annaha hadasat ala milki zaujah wa fi dimaniha, karena pertambahan itu terjadi dalam kepemilikan istri. Fahiyalaha, maka itu lebih berhak, wanita itu lebih berhak atas mahar tersebut. Wa ziyadatul munfasilatu, adapun contoh pertambahan mahar yang terpisah adalah kalwalad, anak ya, tadi maharnya sapi, sapinya beranak, atau susu, laban, samarah, buah, dan lain sebagainya. Au muttasilatan, atau pertambahannya muttasilah, bersambung. Ketika dikasih dombanya ukurannya cuman 30, setelah dipelihara jadi 40 misalnya. Takhayyarat baina raddihi zaidan wa baina nisfi qimatihi. Maka wanita itu boleh memilih antara dia mengembalikannya dengan ada kelebihan atau dia membayar setengah dari nilai barang tersebut, setengahnya saja dia bayar. Wa in kana naqisan, lalu bagaimana kalau kurang, mengecil misalnya? Takhayyara baina akhdhihi naqisan wa baina nisfi qimatihi. Maka sang suami boleh memilih antara dia mengambil yang sudah berkurang tersebut atau dia mengambil setengah nilainya, jadi diuangkan. Masya Allah ya pemirsa Niaga TV, artinya sebenarnya luas sekali pembahasannya. Dan ini kitab yang kita pakai masih dikatakan pertengahan. Belum kitab yang lebih luas dari ini, masih ada pembahasannya lebih luas lagi. Ya, seperti ini pun kita sudah melihat ada apa namanya, sebenarnya luas sekali pembahasan tentang masalah pernikahan. Pernikahannya secara khusus, lalu ini masalah mahar secara khusus dibahas dengan panjang. Lalu dikatakan di sini, thumma mahrul mithl huwa ma yurghabu bihi fi mithliha. Kita sering mengulang-ulang kalimat mahrul mithl. Apa sih mahrul mithl itu? Mahar yang umum kita bilang. Umumnya maharnya berapa sih untuk wanita dengan level ini, dengan usia ini, dengan kondisi, apakah dia gadis, apakah dia janda, apakah dia memiliki pendidikan khusus, maharnya umumnya berapa? Itu yang dimaksud dengan mahrul mithl. Huwa, dia adalah ma yurghabu bihi fi mithliha. Bahwa sesuatu yang disukai oleh wanita yang selevel dengan dia. Fayu'tabaru biman tusawiha min nisa'i. Maka yang menjadi ukuran adalah wanita yang selevel dengan dia, baik masalah umur, ya umumnya berapa sih akad mahar seorang wanita yang usianya 20 misalnya, atau dari sisi akalnya berapa sih mahar wanita yang S2, S3 misalnya, atau dari sisi kecantikannya, atau dari sisi kelapangannya, atau dari sisi thuyubah, apakah dia janda atau bukan janda, wal bakarah, apakah dia seorang gadis, atau kadang dihitung juga dari sisi al balad, di mana dia tinggal. Di Indonesia saja berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Fa in ikhtassat bi mazidin aw naqsin ru'ya dzalika. Tetapi kalau wanita itu memiliki kekhususan, ada keistimewaan, itu pun dilihat, atau dia memiliki kekurangan, itu pun dilihat. Fa in lam yakun laha asabatun minan nisa fabil arham. Kalau dia tidak memiliki asabat minan nisa, yaitu apa namanya? Keluarga yang dekat seperti apa namanya, saudarinya, atau misalnya keluarganya yang lain yang dekat, maka dengan bil arham, yaitu yang memiliki hubungan darah. Berapa sih umumnya keluarga mereka itu? Wa illa fabinisa'i baladiha, atau dengan ukuran wanita di mana dia tinggal. waman yushbihuha, dan yang mirip dengan wanita tersebut kondisinya ya, dari segala sisi. Ya, adapun terkait dalil mahrul misal, yaitu mahar yang umum, itu ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari seorang tabi'in, Urwah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala an, annahu, sesungguhnya beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala an terkait dengan firman Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kalian khawatir tidak bisa adil terkait dengan anak yatim, ya, maka jangan nikahi anak-anak yatim. Lalu Aisyah menjawab, maksud dari ayat ini, wahai putra dari saudariku, hadhihi al-yatimah, yaitu seorang wanita yatim dalam pengurusan atau dalam perwalian seorang wali. Kemudian si wali tersebut tertarik dengan kecantikan dan harta wanita tersebut, lalu ingin mengurangi maharnya. Maka mereka dilarang untuk menikahi wanita tersebut kecuali mereka menyempurnakan maharnya. Ini dalil bahwa seorang wanita itu berhak mendapatkan mahru al-misl. Wa idza a'sara bil mahri qabla ad-dukhuli falaha al-fasakh aw ba'dahu fala. Apabila seorang suami tiba-tiba kesulitan untuk membayar mahar. Tiba-tiba ada berita misalnya dari pihak tertentu, entah itu dari pengadilan atau dari lembaga tertentu, ya, bahwa dia telah dianggap pailit misalnya. Menikah tadi pagi, siang dapat surat yang menunjukkan bahwa dia telah bangkrut, ya, dikarenakan kegiatan ekonomi yang dia lakukan, bangkrut misalnya. Sehingga dia mengalami kesulitan untuk membayar mahar yang sudah dia janjikan. Ya, apabila itu terjadi qabla dukhul, sebelum dia dicampur badan, falaha al-fas, maka seorang wanita boleh memilih opsi untuk membatalkan pernikahan. Au ba'dahu fala. Tetapi kalau informasi itu datang setelah mereka bercampur badan, maka seorang wanita tidak memiliki opsi untuk membatalkan pernikahan tersebut. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, falaisa lahal fashu ba'da dukhul. Ya, dia tidak memiliki hak lagi apabila sudah dicampuri. Li'annaha la tamliku habsa nafsihi ba'dahu. Karena dia tidak memiliki lagi hak untuk menahan dirinya setelah dia dicampuri oleh suaminya. Artinya dengan dicampuri oleh suaminya, kewajiban mahar telah menjadi sesuatu yang menjadi hak wanita dan menjadi kewajiban suaminya. Fa'adamu taslitiha alal fashi awla. Maka dalam kondisi ini dia tidak punya hak untuk fasah. Wa amma qablahu falaha dhalik. Falaha dhalik. Ya. Tetapi kalau sebelum dicampur badan, lalu dia dengar bahwa suami yang baru saja menikahi dia misalnya kehilangan kemampuan untuk membayar mahar, ya, maka dia boleh untuk menolak tidak mendatangi suaminya. Wala yakunul fashu illa bi amril hakim. Tapi fasakh ini tidak boleh terjadi kecuali dengan keputusan hakim, pengadilan. Li'annahu amrun mujtahadun fihi. Karena ini adalah perkara ijtihad yang dibahas di mahkamah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, ternyata belum selesai juga pembahasan kita tentang mahar, masih membutuhkan satu pertemuan lagi. Setelah nanti kita bahas mahar, kita bahas tentang walimah, ya, pesta pernikahan. Baik, jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, kita kembali lagi setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.

diinginkan ya Pak Ustaz. Baik Bapak. Apakah para sahabat atau tabi'in atau imam itu tidak paham Ustaz dengan ayat tersebut? Baik. Karena disebutkan beberapa surat di sini. Nah, yang kedua, yang masalah Abu Lahab yang tiap senang dikurangi siksaannya itu apakah dia satu gimana Pak Ustaz? Baik Pak, itu saja Pak Ali. Dibatkan, makasih Pak Ustaz. Baik. Dan pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Pak Ali atas partisipasinya di kesempatan apa namanya pagi hari ini. Yang pertama tadi terkait dengan bahwa Pak Ali mendengar apa namanya seorang ustadz atau habib atau apa namanya menyampaikan dalil-dalil tentang maulid di dalam Al-Quran, ya. Dan yang disebutkan bukan hanya satu tetapi banyak. Lalu muncul pertanyaan di dalam hati Pak Ali, apakah dahulu para ulama salaf tidak memahami ayat-ayat itu sehingga mereka tidak mengamalkannya di dalam di zaman mereka? Tentunya itu menjadi satu pertanyaan kritis menurut saya yang normal dan sah ditanyakan oleh seorang muslim yang dia memiliki komitmen di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengikuti para sahabatnya. Artinya ayat itu bukan baru turun di tahun 2023 ya, tetapi ayat itu sudah turun 14 abad yang lalu. Kenapa apa namanya sosok seperti Terjemahul Quran Abdullah ibni Abbas atau Abdullah ibni Mas'ud dan para sahabat yang lain, banyak sahabat-sahabat yang lain yang alim ya, ada Ubay bin Ka'ab ya, para fuqaha di kalangan para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman ya, ada Ali radhiyallahu ta'ala an, ada Mu'az bin Jabal ya, ada Abu Ubaidah dan para sahabat yang lain yang mereka membaca ayat tersebut, tahu ayat tersebut, kenapa mereka tidak memahami dan menyimpulkan ayat tersebut seperti yang disimpulkan oleh tokoh yang tadi didengar oleh Pak Ali misalnya. Begitupun Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain ya, yang datang setelah mereka. Itu menunjukkan bahwa pemahaman yang digunakan adalah yang memang memahami sendiri. Ya, tidak dengan pemahaman salaf. Tidak dengan pemahaman generasi terdahulu dari kalangan sahabat. Padahal kita dengan mudah ya bisa mengakses, sebutkan saja ayatnya, kita dengan mudah bisa mengakses penafsirannya. Terserah mau penafsiran yang mana misalnya. Apakah Imam At-Tabari, ataukah Imam misalnya Ibnu Katsir, atau Imam apa Al-Jami li Ahkamil Qur'an Al-Qurtubi, ya, atau Imam Ash-Shawkani dalam kitab Fathul Qadir ya, atau kitab yang mana ya, banyak kan kitab tafsir, ada Bahrul Muhit, ada tafsirnya Al-Kashshaf Zamasyari walaupun beliau Mu'tazilah misalnya, dan banyak kitab tafsir, dalam tafsir yang mana, atau tafsir Al-Baghawi, Ad-Dur Al-Mansur punya Ibnu Jauzi ya. Saya di rumah Pak Ali ada buku baru ya, belum lama. Itu 32 jilid Pak Ali. Judulnya adalah Mausu'atu Tafsir Bil Ma'thur. Ensiklopedi Tafsir Bil Ma'thur. Besar kitabnya. Artinya setiap ayat itu ditafsirkan benar-benar dengan perkataan para ulama salaf, ulama terdahulu. Itu bisa kita apa namanya? Kaji benar tidak bahwa para sahabat memahami seperti pemahaman beliau misalnya yang berceramah. Ini hati-hati ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya, padahal pendengaran, penglihatan dan hati kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Adapun permasalahan bahwa paman Nabi Abu Lahab ya diringankan azabnya setiap hari Senin ya. Memang ada riwayat ya, tetapi riwayat itu sebenarnya lebih kepada mimpi. Riwayatnya kalau saya tidak salah diceritakan oleh seorang tabi'in yang bernama Urwah ibn Zubair, tadi sudah kita sebut juga namanya ya, bahwa beliau bercerita bahwa sebagian keluarga Abu Lahab itu bercerita bahwa kami bermimpi melihat ayah kami Abu Lahab ya, di dalam mimpi kami itu kami lihat bahwa dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Lalu kami tanya, bagaimana kondisimu? Dia berkata, aku berada dalam kondisi yang paling buruk, hanya saja aku diberikan keringanan karena aku telah memerdekakan Suwaibah. Suwaibah. Suwaibah ini seorang budak Abu Lahab yang dimerdekakan ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita inilah yang menyusui Nabi nomor dua setelah ibunya. Nomor satu ibunya sendiri, yang kedua adalah Suwaibah, yang ketiga nanti Halimah As-Sa'diyah. Ya. Nah, disebutkan bahwa Abu Lahab karena senang anak keponak anak saudaranya itu lahir, dia merdekakan budaknya. Tapi senangnya itu bukan senang dalam arti ibadah. Senang dalam arti manusiawi. Ya, seorang paman atau uak ya, seorang uak ya, kakaknya ayah mendapatkan anak dari adiknya yang baru meninggal, karena ayah Nabi meninggal kan tidak lama setelah itu Nabi lahir. Saking senangnya dia merdekakan budaknya. Hanya itu yang mendapat, hanya itu sebab keringanan. Ya, artinya ini dasarnya adalah sebenarnya mimpi. Ya, dasarnya mimpi. Adapun dalil terkait dengan orang-orang musyrik itu jelas. Ayatnya muhkam, Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami tunjukkan kepada mereka amal-amal ibadah yang telah mereka lakukan, kami jadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Artinya tidak diterima orang-orang musyrik melakukan ibadah. Kalaupun ini kita katakan sebagai satu hal yang benar-benar terjadi, riwayatnya sahih, maka ini adalah pengecualian dan bisa kita katakan ini keutamaan mencintai Nabi, bukan keutamaan mohon maaf bermaulid dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan ijab kabul lebih dari 3 kali karena tidak hafal, sahkah pernikahannya? Sah, kenapa harus 3 kali? Lalu dibaca saja, ditulis dulu di kertas kemudian dibaca. Jangan mempersulit diri. Ya, tulis dulu apa yang akan kita katakan ya, saya terima nikahnya fulana binti fulana dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Tulis, nanti kita baca, enggak ada masalah. Allah alam bissawab. Nah, kalau sudah 3 kali berarti sudah 3 kali penegasan kan. Allah alam bissawab. Bagaimana hukum mendatangi undangan perkawinan yang di dalamnya ada alunan musik? Ya, kalau yang dimaksud dengan musik adalah musik seperti wanita-wanita yang mendendangkan syair-syair percintaan, syair-syair terkait dengan yang bisa membangkitkan syahwat, yang bisa menggambarkan tentang wanita, tentang laki-laki, tentang asmara, apalagi sampai dia berdendang, berjoget, suaranya melengking. Nah, ini yang begini ya tidak dibolehkan. Tapi kalau yang dimaksud dengan nyanyian adalah semacam nasyid-nasyid walimah, ya enggak ada masalah. Tapi kalau musik ya ada lengkap, ada wanita, ada artisnya, ada biduannya seperti yang biasa kita lihat di masyarakat, tentunya itu tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Lalu kalau kita ditanya kenapa enggak hadir? Ya, kemarin saya enggak boleh hadir. Kok enggak boleh hadir? Oh iya. Anda menampilkan hal-hal yang saya dilarang oleh syariat untuk melihatnya, ya untuk mendatanginya. Atau kalau saya terkadang, karena kan kebanyakan masyarakat umumnya seperti itu, maka saya cari momentum-momentum saat acara-acara musiknya itu berhenti. Misalnya menjelang zuhur, nah setengah 12 kita datang, kita bertamu, musiknya berhenti, ya beres, kita pulang, kan begitu. Artinya disiasati. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, silahkan Pak Fadil. Bagaimana Pak Ustaz, jika kita melihat Pak Ustaz kan, ketika pemerintah kita Pak Ustaz melarang TikTok berjualan Pak Ustaz, padahal Pak Ustaz kan yang selalu ke TikToknya Pak Ustaz. Masa Pak Ustaz hanya karena kepala abang Pak Ustaz ketika membeli, akhirnya Pak TikToknya Pak Ustaz. Padahal yang salah Pak Ustaz kan, karena pemerintah, apa namanya? Tidak terdengar. Suara Pak Fadil mengecil. Makin kecil, Pak. Apa sikap kita melihat pemerintah apa? Melihat pemerintah Pak Ustaz yang melarang TikTok berjualan. Oh, melarang TikTok berjualan karena Tanah Abang. Iya, padahal Pak Ustaz kan yang salah Pak Ustaz kan bukan TikToknya. Pemerintah Pak Ustaz kan kan karena pemerintah membiarkan masih menjadi impora bebas. Lalu yang kedua, karena pemerintah yang kasih tinggi ini, Pak Ustaz. Tidak terdengar, yang kedua Pak, suaranya makin kecil. Ya. Yang kedua Pak Ustaz, bagaimana Pak Ustaz kita menyakit sumber orang Indonesia ini Pak Ustaz, anak-anaknya suka menjelajah diri Pak Ustaz. Bagaimana kita? Bagaimana kita meyakinkan ya, para orang tua supaya anak-anaknya bisa membela diri Pak Ustaz. Anaknya karena lebih bisa membela diri. Bisa membela diri. Karena Pak Ustaz kan sekarang banyak turunan terjadi sekolah Pak Ustaz. Oh iya baik Pak Fadil. Baik. Tentunya pemerintah itu punya hak mengatur Pak Fadil. Tentunya pemerintah seharusnya menurut saya jauh-jauh hari ya membuat pengaturan, jangan dulu ada, jangan seperti sekarang masalahnya sudah rumit baru turun tangan. Harusnya ya kalau kita memang sudah, kan sudah beberapa tahun yang lalu sebenarnya kita melihat fenomena jual beli online ya, ditambah lagi dengan apa tuh tadi yang Pak Fadil katakan TikTok ya, jual-jualan di TikTok ya, yang ada sampai sehari dapat sekian miliar dan lain sebagainya, yang tokoh-tokoh apa namanya public figure begitu ya. Harusnya pemerintah jauh-jauh hari sudah bisa mengantisipasi itu dengan membuat aturan yang ketat ya, demi melindungi apa namanya para pedagang kecil ya. Kalaupun apa namanya harus diperbolehkan sebagai tuntutan zaman teknologi ya, tentunya harus ada aturan-aturan yang ketat untuk memproteksi atau memberikan perlindungan untuk siapa tadi para pedagang kecil ya, jangan sampai dibebaskan begitu saja sehingga para pedagang kecil misalnya mengalami dampak ya. Al-muslimuna ala syurutihim, kata Nabi, bahwa orang Islam itu adalah atas syarat-syarat yang mereka sepakati selama mereka tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan kita wajib mentaati pemerintah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Oleh karenanya harapan kita tentunya pemerintah lebih cepat, lebih cekatan, agar jangan sampai sudah nanti susah dibangkitkan baru nanti ada aturannya. Ketika sudah mati nanti susah dihidupkannya lagi. Artinya pasar-pasar yang tradisional, pasar-pasar yang memang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat itu jangan sampai gulung tikar dikarenakan tidak ada aturan yang jelas. Masalah perundungan ini pun menjadi PR besar kita. Tadi Pak Fadil katakan bahwa anak-anak kita di sekolah sekarang sering mengalami bully ya, perundungan dan lain sebagainya. Itu hendaknya pemerintah juga tidak tinggal diam, memberikan aturan yang tegas ya. Dan ini menunjukkan bahwa salah satu krisis negara kita hari ini krisis akhlak ya, dekadensi moral. Maka harus diperhatikan apakah kurikulum yang sekarang ini porsi agamanya sudah cukup, porsi pendidikan moral karakternya sudah cukup ya, dan setiap pejabat kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga peranan orang tua di rumah itu tidak boleh hilang sama sekali. Baik, hamba Allah di Kalimantan, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Tentang supaya kan dapat terlalu keras Ibu, tidak terdengar. Oh, tidak terdengar ya? Enggak, terlalu keras, jadi tidak jelas terdengar. Mohon maaf. Pelan-pelan Ibu, baik. Oh gitu. Baik. Tentang dapat yang kita kalau yang dapat apa Ibu? Benar Ustaz. Mendapat berkahkan dari Tuhan. Itu benar Ustaz. Belum Ibu. Saya cuma kita mendapatkan apa? Mendapatkan doa dari Tuhan. Mendapatkan doa dari malaikat. Kita mendapatkan doa dari malaikat, betul. Katanya kan kita harus berdoa kepada Allah. Harus berdoa kepada Allah dulu, baru berdoa kepada diri kita sendiri. Apakah saat kita mendoakan orang lain kita harus? Kita harus berdoa kepada orang lain terdahulu. Harus apa terdahulu, Ibu? Harus mendoakan orang lain terdahulu. Iya, Ibu. Baik, itu saja. Baik. Katanya kan benar ya nama yang benar-benar. Nama yang? Kalau kita berbuatnya ingin dimasukkan surga, kami tidak berubah ya tidak apa. Yang benar-benar itu akan tiga kali. Doa apa Ibu? Doa minta surga tiga kali. Baik. Itu saja. Bagaimana ya, Ustaz? Baik, Ibu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak jelas terdengar, keras tapi tidak jelas ya. Barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah berkahi dan berikan kemudahan. Ya, doa malaikat tentunya bisa didapatkan dengan banyak cara. Ya, para pemirsa Niaga TV, doa malaikat bisa didapatkan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan mendoakan seorang muslim fi zahril ghaib. Kadang kita melihat seorang di pinggir jalan ya, dia sedang berjualan ya, kita tidak bisa membeli, kita doakan ya Allah berikan keberkahan. Ya, lariskan dagangannya misalnya. Atau kita melihat dari kejauhan ada seorang yang sepertinya sedang sakit, kita katakan syafa'ullah syifa'an ajilan syifa'an la yughadiru saqam. Atau kita kenal seorang sahabat, teman sakit, lalu kita berdoa ya Allah isfihi syifa'an ajilan syifa'an la yughadiru saqam. Ya, atau dengan doa-doa yang lain terkait dengan urusan dunia ataupun akhirat. Maka dengannya malaikat mengaminkan doa kita dan mendoakan kebaikan untuk kita. Tetapi bukan hanya itu. Ada kondisi-kondisi lain di mana malaikat mendoakan. Misalnya kalau kita berinfak. Ya Allah berikanlah kepada orang yang infak itu di pagi hari ganti yang lebih banyak. Yang tidak bersedekah hilang. Ya. Begitupun malaikat senantiasa mendoakan selama kita masih di tempat sholat. Habis maghrib ibu tidak beranjak dari tempat sholat sambil menunggu isya, maka ibu didoakan oleh para malaikat. Begitupun para malaikat mendoakan orang yang menghadiri majelis ilmu. Banyak sebenarnya, ya banyak sebenarnya apa mendoakan kita semua. Ya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, Allah katakan di Al-Qur'an. Para malaikat itu memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'a apa? Ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka dan selamatkan mereka dari api neraka. Adapun masalah surga ya kita meminta sebanyak-banyaknya. Adapun kalau kita melihat ada riwayat berbeda-beda, ada 3, ada 7 ya. Terkadang memang berbeda-beda kondisinya, Nabi menyampaikan kepada orang yang berbeda dan beliau menyampaikan dengan cara yang berbeda-beda, dan itu adalah kemudahan untuk kita ya, agar kita tidak menjadi merasa berat ya, ada kondisi kita mengambil yang lebih sedikit, ada kondisi kita kalau lapang waktunya mengambil yang lebih banyak dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.